Tinggal ada beberapa hukum yang perlu saya titik beratkan. Khilaf diantara ulama tentang penulisan salam. Tentang penulisan salam. Bagaimana kalau seseorang menulis salam? Gitu kan? Apakah salam itu ditulis lengkap atau cuma ditulis ringkasan saja? Tentu ulama mengatakan, pendapat pertama yang mengatakan lebih pantas dilengkapkan dan tidak boleh diringkas, gitu kan? Jadi kalau ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik di SMS, di WhatsApp, di apalah ya, di email kalau orang mau bertanya, itu umumnya. Ya. Ini pendapat pertama dan ini yang banyak diangkat oleh teman-teman kita dai di Indonesia. Tapi tradisi saya dalam pengajian secara pribadi, saya tidak pernah mau mengurung umat ini di satu pendapat. Kalau memang ada pendapat yang lain, kita coba angkat dan bukan mustahil, gitu kan? Karena bahayanya teman-teman yang baru nuntut ilmu ini, biasanya kalau mereka tidak tahu ada perselisihan pendapat, pada saat ada umat Islam yang melakukannya, dianggap itu berarti sudah langsung dipatok bid'ah. Ini perbuatan tidak benar nih, salah nih, gitu kan? Padahal ada pendapat ulama dalam masalah itu, gitu kan? Dan ini perlu diangkat. Dalam penulisan pun ada pendapat ulama yang mengatakan tidak masalah diringkas. Karena memang dalam penulisan bahasa Arab itu ada ringkasan. Ya, ada digunakan istilah seperti misalnya nama-nama dalam ilmu hadis itu nama-nama ulama hadis seperti Imam Bukhari. Itu ada istilah mereka itu. Biasa ditulis cuma kha, ya kan? Kalau Imam Muslim cuma mim. Ya. Kemudian Imam Nasa'i cuma nun, Ibnu Majah jim dan ha, gitu kan? Kemudian Imam Tirmidzi ta, ya. Kemudian ada Imam Malik, ya. Ini Imam Malik kalau enggak salah ta, ya. Saya lupa, enggak ingat lagi sekarang. Tapi seperti itulah nama-nama ini ada yang diringkas. Tetapi ringkasan ini hanya sekedar tulisan. Bukan berarti bacaan. Misal gini. Ada orang menulis di SMS ASWRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah itu? Dalam pendapat kedua boleh. Karena ini cuma sifatnya tulisan, bukan bacaan. Masa kalau saya kirimkan kepada Anda ASWRWB ini langsung Anda baca ASWRWB? Hah? Bacanya apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastilah, gitu kan? Gak mungkin. Saya pun pada saat nulis, saya pasti bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ringkasan tulisan. Ini biasanya memang digunakan dalam metode bahasa Arab. Tetapi sifatnya hanya tulisan. Karena bacaan tidak akan berpengaruh ke situ. Biasa juga ada penulisan sebagian ulama tentang nama Nabi Muhammad SAW. Biasanya SAW itu dalam tulisan bahasa Arab diringkas menjadi Sal'am. Sad, Lam, Ain, Mim. Jadi ada beberapa penulisan, metode penulisan bahasa Arab yang pakai ini. Tentu ulama-ulama pendapat pertama melarang, enggak boleh, gitu kan? Karena ini meringkasnya. Karena mereka menangkap meringkas ini tulisan dan bacaan. Artinya khawatirnya orang baca juga dengan itu, gitu kan? Padahal sebenarnya ulama pendapat kedua mengatakan tidak, ya. Ini cuma tulisan, secara bacaan tidak mungkin. Tidak mungkin orang tulis misalnya An-Nabiyyu Sad Lam Ain Mim, orang baca Sal'am. Enggak mungkin. Tapi orang pasti baca sallallahu alaihi wasallam, cuma meringkas saja, gitu kan? Cuman meringkas. Jadi di sini kalau kita mempertemukan dua pendapat, ya insyaallah dua-duanya baik, ya dua-duanya baik, cuma tidak boleh saling menyalahkan. Karena di sini jangan sampai kita memvonis bahwasanya berkah daripada doa itu hilang kalau ditulis seperti itu. Itu dari mana dalilnya? Karena memang orang tidak mungkin baca seperti tertulis letter-letter itu, khusus masalah salam seperti ini. Pasti secara akal, coba kan tadi saya bilang kalau ada orang menulis AESS saja misalnya, maka itu tetap aja orang baca Assalamualaikum yang bacanya, gitu kan, seperti itulah. Tapi kalau Anda mau lebih baik, ya saran saya tulis lengkap, lebih baik ditulis lengkap, gak ada masalah. Insya Allah semua ada pahalanya, insya Allah semua ada pahalanya.